memiliki suriah, dua suriah. Baik, dibuka. Fadal. Siapa? Suwidi, Suwidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala muallifu rahimahu ta'ala wa kanat lahu suriyatani. Ma itu pakai fa fasohah ya, kalau baru mulai setelah ma ba'du itu pakai fa fasohah, faqala. Namanya fa fasohah. Ya, ulang-ulang. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa kanat lahu surriyatani Mariyatu wa Raihana wa Raihanahu bintu Zaidin wa qila bintu Syam'una thumma ataqaha binti Syam'un. Terus ruwiya an Qatadata qala tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 15 imra'atin imra'atan fadakhala bi thalatha asyrata itu kalau jumlah bilangan 11 sampai 19 mau irofa rofa ke nasab ke khafat ke itu nasob. Semua mabni alal fath, mabni alal fath, mabni alal tarkib juz'ain. Karena susunan dua bagian. Bagian pertama salasnya, yang keduanya asyarahnya. Ya. Nah, nanti kalau tamyiznya muzakkar, ya, tamyiz dalam bentuk mufrad. Tamyiz dalam bentuk mufrad. Misalkan tamyiznya muzakkar, maka misalkan itu 15 imra'atan. Imra'atan itu tamyiz. Teman-teman yang baru belum belajar itu tamyiz, masih marfuat kan? Marfuat di tawabi, entar lagi mansubat. Nah, 15. Nah, imra'atan mufrad, tamyiz, mansub. Nah, imra'atan kan muannas. Maka 15 yang dekat dengan dia, asyarata itu yang ditandai dengan tanda muannas. Dikasih ta ta'nis. Nah, yang awalnya itu dengan lafaz muzakkar. Sebaliknya, kalau 15 apa? Rajulan, berarti 15 rajulan. Gitu. Terus wa jama'a baina 11 wa tufiya an 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-imam Muhyiddin al-muallif an-Nawawi rahimahullah ta'ala Yahya ibn Syaraf wa kanat lahu surriyatan. Ada dua suriyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua suriyah, lihat di footnote nomor 70. Ya, baca Suyidi. Qala al-muhaqqiq rahimahu ta'ala as-suriyatu bi dhammi sini wa kasri ra'i wa fathil ya'i wa tasydidi fil jami'i. Hiya al-ummatu allati tahillu fil baiti sumiyat bidzalika li anna al-insana yusirru mu'asharatuha an zawjatihi raji' mukhtar as-sihahi al-qamusa madat as-sirri. Baik, perhatikan suriyah dengan didomahkan sin dan dikasrahkan huruf ro dan wafat helia dibatakan huruf ya suriyah. Ya, watasdid fil jamia dan ditasdid pada keduanya dua huruf tadi, ya. Huruf ro dan ya Ya. Kata muhakkik, hiyal amah. Dia adalah budak wanita. Ya, budak wanita yang allati tahillu fil bait. Yang halal di rumah. Dia berada di rumah. Boleh digauli. Ya. Kenapa demikian dinamakan suriyah? Ini dari kalimat surur. Dari kalimat surur-surur itu apa? Happy, senang gitu. Sumiyat bidzalik. Ini biasanya kalau suriyah ini budaknya itu cantik. Ya, dan budak yang dimiliki oleh Nabi itu kan Mariyah dan Royhana. Mariyah itu dari Kipti. Al-Kiptiyah, Mesir, cantik. Nah, ini alasannya. Sumiyat bidzalik, dinamakan suriyah dengan demikian li'annal insan. Ya, karena manusia seseorang yusirru, dia senang mu'asyarataha. Ya. Yusirru mu'asyarataha an zaujatihi. Dia senang untuk menggaulinya. Ya. Mu'asyarah bisa juga berjumbu, bisa juga menggauli. Menggauli paham Erin ya? Ya, faza. Paham ya? Ini yang bocah-bocah yang masih pada 16 tahun, mudah-mudahan paham menggauli. Ya, itu ada di Al-Qur'an. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna. Apa tuh artinya wala tubashiruhunna? Hah? Itulah ya. An zaujatihi, daripada istrinya gitu. Ya, misal Mas Manto punya budak wanita. Ya. Budak wanitanya itu lebih senang Mas Manto gauli daripada menggauli istri sendiri. Padahal budak wanitanya dari Kamerun misalkan. Misalkan. Iyalah, ambillah. Ambil buat antum lah. Nah, itu. Nah, budak kenapa ketawa? Hah? Tawa antum. Nah, yang pertama dua suriyah yang dimiliki Nabi. Pertama Maria. Maria tuh. Maria tuh. Gantian, Paris kasih Paris. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiq rahimahullah taala wa hiya al-qibtiyatu ummu waladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam wa qada ahdaha. Oh, ummu waladi Rasulillah Ibrahim. Ibrahimah. Dia tabi ke walad. Terus wa qada ahdaha al-maqukisu al-muqais. Muqawqis. Wa qada ahdaha muqawqisu sahibul Iskandariyat. Sahibul Iskandariyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isabata. Hai. Maria al-Qibtiyah. Ummu waladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Maria ini ibu dari anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut ummu walad di sini ya, budak yang melahirkan anak tuan. Budak wanita yang melahirkan anak tuannya, yaitu Ibrahim. Ya. Kalau Ibrahim berarti radhiyallahu anhu, anaknya Ibrahim bin Muhammad. Waqad ahdaha al-Muqawqis. Nah, ini Muqawqis sahibul Iskandariyah. Raja kerajaan Iskandariyah yang ada di Mesir. Dia hadiahkan kepada Rasulullah, li Rasulillah SAW. Ajibnya, si Muqawqis ini itu ngasih hadiah setelah dapat surat dakwah Rasulullah SAW. Ajakan kepada Muqawqis untuk masuk Islam. Si Muqawqisnya gak mau. Kalau raja-raja yang lain belagu itu, songong, merobek-robek surat itu sebesar raja Persia Kisra. Atau malah nantang perang. Nah, kalau ini enggak, dia nolak baik-baik, saya masih agama saya Nasrani. Ya. Kemudian Rasulullah SAW dihadiahi budak. Budaknya itu bukan budak yang ya yang kayak tadi lah yang buat Kasmanto itu. Yang premium saya. Ini yang berkualitas, yang mahal lah kalau dijual. Ya. Taib. Nah, budak berikutnya Royhanah bintu Zaid. Wakilah bintu Syam'un. Ada yang mengatakan bintu Syam'un. Summa'a toqaha. Kemudian mari si Raihanah itu beliau bebaskan. Ataqaha, Nabi SAW bebaskan. Nah, dibaca Faris. Wahia min bani Nadir min al Yahudi. Wa qad aslamat radhiyallahu anha raji al isabata. Baik. Nah, Raihanah binti Zaid ini seorang Yahudi dia aslinya. Dari bani Nadir, dari kalangan Yahudi. Wa qad aslamat. Kemudian dia masuk Islam. Ya, dan Nabi SAW menghadiahkan Raihanah ini kepada salah seorang sahabat. Ya, dihadiahkan kepada salah seorang sahabat, dihibahkan. Jadi yang tetap pada Rasulullah SAW adalah Maria aja. Ya, radhiyallahu anha. Kemudian wa ruwina, diriwayatkan kepada kami an Qatadah, dari Qatadah qala, beliau mengatakan tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW ini kalau ruwina dengan sigoh, ya, tamrid, kalau dalam ilmu mustalah ini isyarat ala do'fih, ya, isyarat akan kelemahan riwayat ini. Nabi SAW menikahi khamsa asyarata imra'atan, 15 wanita. Pada khala bisala si asyarata. Kalau kemarin istri Rasulullah SAW berapa? 11. Pada khala, paham ya, khala ya. Ini diantara ya keindahan bahasa Arab. Mereka enggak langsung menyebutkan secara formal. Dakhala itu masuk ya. Maksudnya apa? Yang digauli Rasulullah SAW hanya 13. Wa jama'a baina ihda asyrah. Ya, menghimpun 11 orang dari mereka. Artinya tinggal bersama mereka 11 orang aja. Wa tufiya an tis'in. Dan sallallahu Nabi SAW wafat ya meninggalkan 9 orang istri. Ya, 9 orang istri. Yang meninggal di masa beliau ada 2. Siapa kemarin? Khadijah. Satu lagi siapa? Zainab binti Khuzaimah, bukan binti Jahsyin. Yang dikenal dengan siapa? Ummul Masakin. Baik. Baca Faris, Razi. Raji' tasmiyata azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa auladahu li Abi Ubaidata. Sofah. Wa auladihi. Wa auladihi. Itu ma'tuf kepada azwaji. Wa auladihi li Abi Ubaidata. Azwaji mudhaf ilaihi. Wa huwa mudhaf. Ya, terus al-isti'aba li Ibni Abdul Barri. Haitsu qala Ibnu Abdul Barri wa ammal lawati ukhtulifa fihinna mimman nibtana biha wa faraqaha aw aqada 'alaiha wa lam yadkhul biha. Aw khotobaha walam yatimma lahu al-aqda minha faqad ikhtalafa fihinna wa fi asbabi firaqihinna ikhtilafan kathiran yujibu tawaqqufa 'anil qat'i bisihhati fi wahidatin minhunna. Mengenai keterangan masalah istri-istri Nabi ini, Raji silakan merujuk kepada kitab Tasmiyah Azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa auladihi. Merujuk ke kitab Tasmiyah istri-istri Nabi, penamaan istri-istri Nabi dan anak-anak beliau. Ya, di Abi Ubaidah, karya Abu Ubaidah. Dan juga silakan melihat ke kitab Al-Isti'ab karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, ketika Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan wa ammal lawati. Adapun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita yang ukhtulifa fihinna, yang diperselisihkan terkait mereka, mimman ibtana biha wa faraqaha, ya, yaitu wanita-wanita yang ibtana biha, yang sudah digauli oleh Nabi SAW atau yang diceraikan. Kemarin Al-Imam An-Nawawi sudah mengisyaratkan beliau enggak mau membicarakan wanita istri-istri Nabi yang diceraikan karena banyaknya khilaf di situ. Ya, Imam Nawawi kan mengatakan demikian. Au aqada 'alaiha, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melangsungkan akad nikah dengan wanita tersebut, walam yadkhul biha. Namun Nabi tidak masuk ke wanita tadi. Maksudnya apa? Tidak menggawilinya. Au khatabaha, atau Nabi mengkhitbahnya. Ya. Mengkhitbah itu bahasa kita? Melamarnya. Ya. Melamarnya. Walam yatimma lahu al-aqdu minha. Ya, namun tidak sempurna akadnya, artinya dilamar tapi enggak jadi nikah. faqad ikhtalafa fihinna. Ya, maka diperselisihkan terkait wanita-wanita yang istri apa wanita-wanita yang ada seperti ini, yang sudah dilamar tapi enggak jadi nikah, atau yang diceraikan, atau yang sudah digauli. Wa fi asbabi firaqihinna ikhtilafan katsiran. Di antara berbagai sebab akan perceraian Nabi dengan mereka itu ada perselisihan yang banyak sekali, yang tajam, yujibu at-tawaqqufa. Ya, yang mengharuskan kita ya udah tawaqquf aja, abstain di sini anil qat'i, untuk memastikan, ya, memastikan bisihati akan kebenaran fi wahidatin minhunna, pada salah satu dari istri-istri Nabi tersebut yang diceraikan. Allahu alam bisawab. Ya, intaha. Faslun fi mawalihi. Pasal berikutnya tentang mawali. Mawali itu jamak dari maula. Ini panjang ya? Cukup dulu. Maria, enggak dinikahi. Budak. Tapi hukum budak masih sekarang masih. Budak itu sama terus selama ada peperangan. Sekarang kan enggak ada. Kalau di Afghanistan itu. Apa maksudnya? Di Afghanistan kan. Iya. Mau yang mana budaknya? Yang mana? Mana? Kalau ada tawanan itu budak itu dari tawanan, dan budak itu sudah ada sejak sebelum syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Islamlah yang paling memanusiakan budak, orang kafirlah yang menghewankan budak, dan Islam datang untuk membebaskan budak. Banyak kafarat justru di situ, ya, untuk membebaskan budak. Ya, kafarat apa aja? Bebasin budak. Ya, kecuali ada beberapa kafarat ya yang tidak ya diharuskan, atau tidak ada di salah satu jenis kafaratnya membebaskan budak, misal ya sumpah dan semisalnya. Tapi subhanakallah ya, subhanallah ilallah, astagfirullah wa atubu ilaihi.